وإنما فكيف فكيف وإنما يشرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة. Kalaulah seandainya ja'ala lahu min aqrabil khalq syarikan fi dzalik. Kalaulah seandainya seorang menjadikan makhluk yang paling dekat dengan Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, niscaya yang demikian itu adalah bentuk kelancangan. Lancang terhadap Allah dan melewati hak Allah Subhanahu wa taala dan meremehkan hak Allah dan menduakan Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak pantas, tidak seharusnya dipalingkan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Ini kalaulah seandainya ada seseorang yang menjadikan makhluk yang terdekat dengan Allah sebagai tandingan Allah. Misalkan ada seorang yang menjadikan malaikat Jibril disembah, diminta. Ini pun tidak boleh, haram. Malaikat yang dekat saja enggak boleh dijadikan sebagai tandingan milik Allah, tandingan bersama Allah, enggak boleh. Dia minta kepada Allah, dia juga minta kepada malaikat Jibril. Dia berdoa menyembah kepada Allah, dia menyembah pula kepada malaikat Jibril. Ada syirkun billah. Maka yang demikian adalah bentuk kesyirikan pada Allah. Ini malaikat yang dekat. Lagi mana kalau dia jadikan makhluk yang paling jelek, yang paling dibenci oleh Allah, dijadikan sebagai tandingan bersama Allah. Malaikat saja tidak boleh. Malaikat saja tidak boleh diminta, tidak boleh diibadahi, tidak boleh disembah, tidak boleh dijadikan tandingan bersama Allah di dalam uluhiyah, rububiyah, wasma sifat. Tidak boleh. Ini malaikat, makhluk yang mulia, yang tidak pernah berdosa. Lah kalau sekarang yang dia jadikan adalah nam makhluk yang jelek, yang buruk, yang jahat, disembah juga, piye, gimana kayak gini? Sudah mah dia dukun, tukang sihir, banyak kejahatan berlapis, disembah juga, diminta. Malaikat aja gak boleh. Yang Allah ciptakan dengan cahaya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan malaikat itu apa? La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini malaikat. Malaikat saja enggak boleh. Lah lebih-lebih tadi sahir, tukang sihir, kahin, dukun, paranormal. Tarikus shalah, meninggalkan sholat, enggak pernah sholat, disembah, dijadikan tandingan bagi Allah, fa syirkun wa kufrun billah. Ini merupakan kesyirikan dan kekufuran terhadap Allah azza wajal. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa innama na'am. Falau ja'ala lam min aqrabil khalq syarikan fi dhalik lakana dhalika jur'atan wa tawathuban ala mahdi haqqihi. Kalau seandainya makhluk yang terdekat saja dijadikan sebagai tandingan milik Allah. Maka yang demikian adalah bentuk kelancangan terhadap Allah, lancang terhadap Allah Azza wa Jal. Sesama manusia saja kalau lancang banyak yang tersinggung. Ini kepada Allah lancang. Malaikat disembah, malaikat diminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, marah. Ini sudah nam lancang terhadap Allah, berani terhadap Allah. Padahal itu hak kekhususan milik Allah adalah diminta, disembah. Tetapi dia malah minta kepada malaikat. Ini sama saja sudah menghina Allah. Menjadikan Allah sebagai tandingan. Di dalam sesembahan, di dalam meminta, di dalam ibadah. Yang tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya milik Allah Azza wa Jal. فَكَيْفَ وَإِنَّمَا يُشْرِكُ بَيْنَهُ وَبِالْأَبْغَذُ خَلْقِ إِلَيْهِ. Lebih-lebih kalau dia melakukan kesyirikannya kepada makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Nah, sahirun kadzab, tarikus salat, dan yang semisalnya. Wa ahwanihim alaihi wa amqatihim indahu wa huwa aduun alal haqiqah. Dan dia jadikan musuh Allah, dijadikan sebagai sesembahan. Padahal yang sebenarnya kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, huwa aduun alal haqiqah. Dia sebagai musuh bagi Allah secara hakiki yang sebenarnya. Fa inna ma'abada man abada min dunillahi illa syaitan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena sesungguhnya ma'abada man abada min dunillah, tidaklah seorang menjadikan hamba kepada sesembahannya selain Allah kecuali dia adalah setan. Diulangi kalimatnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna ma abada man abada min dunillah, tidaklah seorang memperbudak dirinya atau menjadikan dirinya sebagai budak, sebagai hamba, menyembah kepada selain Allah. Dia menghambakan diri kepada selain Allah. Pada tukang sihir, dukun, dan yang semisalnya. Nah, dia rendahkan dirinya di hadapan sahirun kadzab. Nah, melainkan dia adalah syaitan. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alam a'had ilaikum ya bani Adam, bukankah aku sudah membuat janji kepada kalian wahai bani Adam. Dibikin perjanjian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alla ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Wa ana'buduni, hadza siratun mustaqim, dan hendaknya kalian menyembah hanya kepada aku saja, yang demikian adalah jalan yang lurus. Walamma 'abada al-musyrikuna al-mala'ikata biza'mihim, maka tatkala orang-orang musyrikin mereka menyembah para malaikat menurut versi mereka. Ya. Jadi orang musyrikin bukan hanya menyembah kepada berhala, mereka juga menyembah kepada malaikat, menyembah kepada matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Nah, ini versi mereka, prasangka mereka, mereka sudah menyembah kepada malaikat. waqa'at ibadatum fi nafsil amr lisyayatin. Padahal hakikatnya penyembahan mereka menyembahannya kepada para setan-setan. Perhatikan kalimatnya ini. Jadi versinya menurut ya musyrikin nyembahnya kepada malaikat. Padahal malaikat apa? Makhluk yang gaib. Malaikat makhluk gaib. Enggak bisa dilihat kecuali para anbiya dan rasul. Nah, dan malaikat ya tasyakkal, malaikat bisa berubah sebagaimana syaitan juga ya tasyakkal. Syaitan juga bisa berubah. Lah bagaimana akan bisa membedakan antara malaikat dengan syaitan? Ini tidak ada yang bisa dari kalangan bashar, dari kalangan manusia enggak ada yang bisa. Kecuali hanyalah Allah saja yang tahu dan para anbiya dan rasul yang diizinkan oleh Allah. Prasangka dia, versinya dia sudah menyembah kepada malaikat. Padahal ya Allahu a'lam. Bisa saja setan berubah wujud seperti seorang yang soleh dan lain sebagainya. Makanya sama seperti mimpi. Mimpi kalau dia orang soleh, maka yurja khairuh, diharapkan kebaikannya. Tetapi kalau mimpi dia tarik ke sholat, orang yang mimpi aja meninggalkan sholat, gak pernah sholat, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua dan lain sebagainya, dari kebidahan, kemaksiatan dan lain sebagainya, bagaimana akan diharapkan kebaikan mimpinya? Ini baru mimpi, belum dia seolah-olah melihat malaikat. Padahal wahum yadhunnuna annahum ya'buduna al-malaikah, mereka sangka menyembah kepada malaikat, padahal menyembah kepada syaitan. Karena tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa membedakan itu adalah malaikat apakah yang lainnya, kecuali ilmunya datang dari Allah Azza wa Jal, kecuali memang ilham dari Allah melalui lisan Rasulnya. Sementara malaikat adalah makhluk gaib, jin juga makhluk gaib. Jin juga makhluk yang gaib. Innahum yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Semua mereka bangsa jin melihat kalian. Jin itu melihat manusia. Min haitsu la tarawnahum, dalam keadaan kalian sendiri enggak bisa melihat mereka. Maksudnya dalam bentuk aslinya, alam jinnya tidak. Ya. Min haitsu la tarawnahum. Sehingga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang mengaku dia bisa melihat jin, ya, maksudnya dalam bentuk aslinya. Paham enggak? Dalam bentuk aslinya. Kalau berubah jadi pocong, jadi tuyul, versi bahasa Betawinya, itu banyak. Itu syakal. Ya. Tapi yang dimaksud di sini apa? Dalam bentuk aslinya, alam jin. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang mengaku dirinya bisa melihat jin, maka dia telah kafir. Kenapa kafir? Karena dia menentang Al-Quran. Apa Al-Qurannya? Innahum yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya mereka, bangsa jin, melihat kalian dalam keadaan kalian tidak bisa melihat mereka. Kalian, wahai manusia, tidak bisa melihat mereka. Ini dalam bentuk aslinya maksudnya. Tapi kalau ya tasyakkal, ya berubah-ubah, itu ada. Jin setan itu ada, terlihat ketika ditampakkan. dan bukan bentuk aslinya. Paham tuh? Paham enggak? Nah, ya, zaman Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah disebutkan wanita tukang sihir terbang dengan sapu, sapu lidi. Ada di zaman Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah itu syayatin, setan dan jin berubah, tapi dalam bentuk aslinya manusia tidak bisa enam melihat enam. Wa hum yadhunnuna annahum ya'buduna al-mala'ikata kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa yawma yashuruhum jami'a, dan ketika mereka dibangkitkan seluruhnya, tsumma yaqulu lil mala'ikati, kemudian dikatakan pada para malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, wahai para malaikat, apakah mereka manusia-manusia ini dahulu selama di dunia menyembah kepada kalian? Maka dijawab oleh malaikat, qalu subhanak, para malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna, engkau adalah penolong kami. Malaikat berlepas diri dari nah manusia yang menyembah, mengatasnamakan, menyembah kepada malaikat. Anta waliyuna min dunihim, engkau adalah penolong kami selain mereka. Balkanu ya'budunal jinna. Ah, ini dia bantahannya. Bahkan mereka bukan menyembah kepada malaikat, menyembah kepada jin. Makanya kalimat tadi Ibnu Qayyim rahimahullah, wahum yadhunnun biza'mihim. Ah, ini kalimat penegasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Versinya mereka menyembah kepada malaikat. Menurut mereka nyembahnya malaikat. Makanya dibantah oleh malaikat dalam surat Saba ayat 40 sampai 41, balkanu ya'budunal jinna, mereka itu menyembah kepada bangsa jin, bukan kepada malaikat. Loh, kalau ini mereka menyangka nam menyembah kepada malaikat, yaitu bizamihim. Kalimatnya Ibnu Qayyim rahimahullah, menurut mereka, versi mereka. Karena tadi tidak ada yang bisa membedakan. Karena enggak ada keterangannya dari syariat ini, ciri-ciri malaikat, maksudnya ketika bertemu, berjumpa, enggak ada nas. Enggak ada dalilnya dalam artian keterangan dari syariat ini. Karena malaikat dan jin adalah apa? Makhluk yang gaib. Makanya meminta kepada makhluk yang gaib itu syirik. Karena syarat dari meminta kepada selain Allah, kepada makhluk, ayyakuna hadiran, dia harus hadir, bukan gaib. Kalau gaib enggak bisa minta kepada yang gaib, ini syirik. Ayyakuna hadir, harus hadir makhluknya. Yang kedua, hayyan, harus hidup. Yang ketiga, qadir, harus mampu. Kalau enggak, maka enggak bisa. Bangsa jin, bangsa yang gaib, enggak nampak, tidak boleh meminta kepada jin, tidak boleh meminta juga kepada malaikat. Nah, innahum yarakum, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Bal kanu ya'budunal jinna, bahkan mereka menyembah kepada bangsa jin, aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan dari manusia malah percaya kepada jin, kepada setan. Fa syaitanu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka para setan-setan itu, yad'ul musyrika ila ibadatihi wa yuhimu annahu malakun. Nah, ini kasih keterangan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Para setan-setan itu mengajak orang-orang musyrik untuk beribadah kepadanya. wa yuhimuhu annahu malakun, tetapi dengan menipu mereka seolah-olah mereka ada malaikat, pakaian jubah putih bersinar, ngasih cincin, ngasih ini, ngasih itu, menghilang. Adalah hal syaitan, syaitan wal jin. Wa kadzalika ubbalus syams wal qamar wal kawakib yaz'umun annahum ya'buduna ruhaniyat hadhihi al kawakib wa allati tuhatibuhum wa taqdi lahum al hawaij wa li hadza idza tala'at al syams qariran qarinuha al syaitan qaranaha syaitan fa yasjudu laha al kuffar. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, demikian pula para penyembah matahari dan penyembah bulan dan juga para penyembah bintang-bintang mengaku, mengklaim bahwasanya mereka menyembah roh-roh yang ada pada bintang itu, menyembah roh-roh yang ada pada matahari dan bulan. Sehingga roh-roh yang ada di dalam matahari, bulan, bintang bisa memenuhi hajat kebutuhan mereka. Ala za'mihim, menurut mereka, versi mereka, prasangka mereka. Padahal itu adalah para syayatin, para setan-setan yang bekerja. Walihada, oleh karena itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, idza tala'at asy-syamsu, apabila matahari terbit, karena syaitan akan diiringi, dibarengi, dikawani oleh syaitan. Maka orang-orang kafir menyembah kepada matahari padahal menyembah kepada setan. Fayaqa sujuduhum lahu kadzalika inda ghurubihim, demikian pula ketika terbenamnya matahari, setan pun muncul nemenin. Terbit, setan muncul juga. Terbenam, juga setan bersamanya. Maka ada larangan. Larangan apa? Tidak boleh sholat ketika terbit atau terbenamnya matahari. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kadzalika man abada al-masih wa ummahu lam ya'budhuma wa innama 'abada syaitana. Demikian pula bagi para penyembah Al-Masih, bagi para penyembah Al-Masih dan ibunya Maryam binti Imran. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini pada hakikatnya mereka tidak menyembah kepada Al-Masih, karena Al-Masih apa? Diangkat oleh Allah ke langit, nanti turun menjelang hari kiamat di mana Baitul Maqdis di Ilya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ya Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, Nabi Isa berjumpa dengan Imam Mahdi dan melaksanakan sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis. Yang menjadi imam adalah Imam Mahdi. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan persilahkan menawarkan Imam Mahdi, menawarkan silakan jadi imam. Tidak, ya, yang dipersilahkan enam, artinya ditolak, kemudian apa, disuruh Imam Mahdi menjadi imam. Artinya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi Isa alaihi salatu wasalam berjumpa dengan Imam Mahdi, dan Nabi Isa itu apa, membunuh Dajjal. Nah, padahal kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mereka tidak menyembah kepada Nabi Isa dan ibunya, bukan, tetapi mereka hanya menyembah kepada setan. Wa inna yazumu anna ya'budu min amri bi ibadati wa ibadati ummi wa radiyaha lahum wa amarahum biha wa hadha huwa syaitanur rajim. Nah, mereka-mereka menyembah hanya kepada setan. Fainau yaz'umu, karena yang demikian itu mereka hanya mengaku-ngaku. Naam, an ya'budu man amarahu bi ibadati wa ummi wa ibadati ummi, seolah-olah disuruh padahal tidak. Tidak pernah Nabi Isa alaihi salatu wasalam menyuruh, memerintahkan untuk beribadah menyembah kepadanya, tidak ada. Yang demikian itu pada hakikatnya adalah syaitan rajim. La abdallah wa rasulah, bukan sebagai hamba Allah dan rasulnya, yaitu Al-Masih maksudnya. Fanazala hadza kullu ala qouli ta'ala, maka semuanya ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam a'had ilaikum ya bani Adam, bukankah aku sudah memberikan perjanjian kepada kalian wahai bani Adam, alla ta'budu syaitana, janganlah kalian menyembah kepada syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang sangat jelas, musuh yang sangat nyata. Wa ni'buduni hadza siratun mustaqim, dan hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah saja, yang demikian itu adalah jalan yang lurus. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Fama abada ahadun min bani Adam ghairallah ka'ina man kana illa waqa'at ibadatuhu li syaitan." Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidaklah seorang hamba dari bani Adam, keturunan Adam, yang mereka menyembah kepada selain Allah, siapapun dia, kaina mangkan, siapapun dia, melainkan dia sudah terjatuh, terjerumus peribadatan kepada syaitan. Naam, yang dia sembah pada hakikatnya adalah setan. Yang dia sembah pada hakikatnya adalah setan. Fayastamti'il al-'abid bil ma'bud fi husuli ghardih wa yastamti'il ma'bud bil 'abid fi ta'dhimih lahu wa ishrakihi ma'a Allah alladhi huwa ghayatu ridha asy-syaitan. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang menyembah mengambil manfaat dari yang disembah, dari niat tujuan yang dia maukan. Fayastamtil ma'bud, yang disembah yakni syaitan, yang disembah memanfaatkan kesempatan kepada si penyembah ini di dalam pengagungan, di dalam kesyirikan bersama Allah, menduakan Allah, yang mana alladzi huwa ghayatu ridha syaitan, yang mana kesyirikan adalah puncak ridhaan syaitan. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'a, maka ingatlah tatkala mereka dibangkitkan seluruhnya, ya ma'syaral jinni, wahai bangsa jin, qad istakthartum minal ins, terlalu banyak kalian menyesatkan manusia, terlalu banyak kalian membengkokkan manusia dari jalan Allah. Wa qala awliya'uhum minal ins, maka dikatakan oleh penolongnya dari kalangan manusia, rabbana zamta'a ba'duna bi'ba'd, ya Allah, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah memanfaatkan satu dengan yang lainnya, saling mengambil manfaat, saling mendapatkan manfaat dari setannya, dari jinnya, atau dari manusianya. Wabalaghana ajalana alladhi ajjalta lana, qala an-naru mathwakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. فهذه إشارة لطيفة إلى سر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, maka sekelumit contoh atau kasus ini adalah contoh isyarat yang lembut, yang sedikit isyarat saja, latifah yang sangat lembut di dalam mengetahui rahasia di balik bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar di sisi Allah, bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah tanpa taubat. Nah, ini para ulama berselisih pendapat masalah kesyirikan apakah diterima taubatnya atau tidak. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan kesyirikan diterima dengan taubat. At-taubatu yajubu maqablahu, taubat itu menghapus dosa sebelumnya, walau kana syirkan, walaupun dosanya bentuknya apa? Kesyirikan. Karena para sahabat dulu ya yang berada dalam jahiliyah masih dalam keadaan kesyirikan, kemudian dihapus dengan Islam, bertobat, masuk Islam. Wal islamu yahjubu maqablahu aw yajubu maqablahu, Islam menghapus dosa sebelumnya dari dosa apapun itu yang mereka lakukan, terhapus semuanya dengan masuknya dirinya kepada Islam. Qala rahimallahu anna yujibul khuluda fil adab, kata Imam Ibnul Qayyim rahimallahu, sungguhnya asyirik billah mengakibatkan seseorang akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya di dalam api neraka. Wa annahu laisa tahrimuhu wa qubuhu bimujaradin nahi anhu, pengharamannya, kejelekannya bukan sekedar larangan saja, bukan. Bal yastahilu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala syara' ibadi 'ibadata ilahi ghairin ghairi, bahkan perkara yang mustahil bagi Allah mensyariatkan, menetapkan syariat di dalam penyembahan pada selain Allah, enggak mungkin. Kama yastahilu 'ala ma yunaqidu awsaf kamali wa nu'ud jalali, sebagaimana termasuk dari sesuatu yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala bertentangan atau bertolak belakang dengan sifat-sifat yang maha sempurna milik Allah. Tidak mungkin bertentangan, tidak mungkin bertolak belakang. Fakaifa yudhannu bil munfaridi bil rububiyah wal ilahiyah wal azamah wal jalal ayadana fi musyarakat bidhalika au yardha bihi, lalu bagaimana mungkin dialah Allah yang Maha Esa di dalam rububiyah, uluhiyah, asma' sifat, wal azamah kebesaran dan ijlal pengagungan, bagaimana mungkin akan mengizinkan kesyirikan, kekufuran, enggak mungkin. Atau ridha juga enggak mungkin ridha dengan kesyirikan dan kekufuran. Ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira, maha tinggi Allah, maha suci Allah atas perkara itu semua. Naam, 'uluwan kabira. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, falamma kana syirku akbar syai'in munafatan lil amr alladzi khalaqa Allah lahul khalqa, maka tatkala kesyirikan adalah akbaru syai'in, perkara yang paling besar di dalam menafikan perintah Allah alladzi khalaqallahu lahul khalqa, yang mana Allah menciptakan makhluk untuk tauhid, bukan untuk syirik, bukan untuk bertauhid. Wa amara li ajli bil amr kana akbarul kabair indallah, maka dosa yang paling besar Naam adalah syirik billah azza wa jal. Wa kadzalika al-kibru wa tawabi'uhu kama taqaddama fa inna Allah subhanahu khalaqal khalqa wa anzala kutuba litakuna ta'atu lahu wahdahu wa syirku wal kibru yunafiyani dzalika. Demikian pula al-kibir dan yang mengikutinya sebagaimana sudah terdahulu pembahasannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan makhluk, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kitab-kitabnya agar manusia taat hanya kepada Allah saja, bukan kepada manusia. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan apa? Naam, tidak wajib taat kepada seluruh apa yang diucapkan oleh manusia kecuali para anbiya dan rasul. Taat mutlak ya, sepenuhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting ya, karena manusia ada saja terjatuh kepada pengagungan kepada selain Allah, baik kepada manusia yang memiliki keutamaan atau yang tidak lebih-lebih. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kana min man siwal anbiya yukhad min qawlihi wa yutsraq. Ini semakna dengan kalamnya Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala an. Al-Imam Malik mengatakan apa? Kullun yukhad wa yutsraq illa sahibu hadal qabr au illa Rasulullah SAW. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan kullu man siwal anbiya, setiap manusia selain para anbiya bisa diambil dan diterima pendapatnya. Wala yajib, tidak wajib ya. Naam, tidak wajib taat man siwal anbiya, tidak wajib taat selain para anbiya dan rasul. Fikul lima yaqul, pada setiap yang dia ucapkan. Wala yajib alal khalq ittiba' wal iman bi fikul lima ya'mur wa yukhbir bih. Dan tidak wajib atas hamba-hamba Allah mengikutinya, mengimaninya semua apa yang diperintahkan dan dikhabarkan. Ini manusia biasa. Kalau anbiya dan rasul, wahyu dari Allah. Makanya ini semakna dengan kalamnya siapa? Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Artinya apa? Ketaatan secara absolut, secara sepenuhnya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Selainnya dari kalangan manusia kecuali para anbiya dan rasul, kullun yu'khad wa yurad, bisa diterima dan ditolak pendapatnya, ucapannya, kecuali berdasarkan nam qala Allah qala rasul, kecuali berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Maka dia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang membangun ucapannya di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, faqad asaban nubuwwah, maka dia sudah mencocoki kenabian, jalannya para kenabian, bukan menjadi nabi, bukan, jalannya kenabian. Karena dia berbicara dibangun di atas qala Allah qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala al-kutuba litakuna ta'atu lahu wahdahu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitabnya dalam rangka apa? Dalam rangka makhluk, nah manusia dan jin taat hanya kepada Allah saja. Wa syirku wal kibr yunafiyani dzalika, kesyirikan dan kibir menghalangi, menafikan, bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan taat kepada Allah. Walidzalika oleh karena itu haramallahul jannata, Allah haramkan surga terhadap musyrikin wal kibar, terhadap orang-orang musyrikin dan orang-orang yang memiliki al-kibriya. Fala yadkhuluha man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, surga itu tidak akan dimasuki bagi seorang yang ada di dalam hatinya sedikit pun dari kibar. Na'udzubillah. Wal kibar ditafsirkan oleh para ulama batarul haq wa ghamtun nas, menentang kebenaran, menolak kebenaran, memusuhi kebenaran, memerangi kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ini ditafsirkan atau didefinisikan oleh para ulama. Nah, wal kibar tempatnya di dalam hati. Kibar itu tempatnya di dalam hati, bisa diketahui dengan apa? Dengan mulutnya, dengan ucapannya, dan dengan enam korinah gerakannya, al-jawareh. Walaupun di amalan kibar adalah amalan hati, tetapi bisa dilihat dengan lisannya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh kamu akan bisa mengetahui mereka pada apa? Ucapan yang bengkok pada diri mereka. Dari lisannya kelihatan mana yang lurus dan mana yang bengkok. Na'udzubillah. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Dan sungguh-sungguh kalian pasti akan mengetahui, melihat, mengetahui, nam melalui lahnil qaul, nam ucapan yang lahan, ada kesalahan yang bengkok, yang nam terlihat ya penyimpangan di dalam ucapannya. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Nah, sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di sini, kesyirikan adalah akbaru syai'in munafatan li amri alladhi khalaqallahu lahul khalqa. Kesyirikan adalah enam dosa yang paling besar yang bertentangan dengan perintah Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hambanya manusia dalam rangka untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Naam. Wa yali dzalika fi kibril mafsadah, fi kibril mafsadah. Berikutnya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, poin yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya adalah masih dalam kerusakan yang besar juga. Al-qawlu ala Allahi bila ilmin fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Berucap, berkata, berbicara tentang Allah tanpa didasari dengan ilmu, terutama di dalam masalah asma wa sifat dan af'alullah, perbuatan Allah Azza wa Jal. Nah, bagi pemula di dalam belajar asma sifat, ya, nah, banyak sekali di antara yang paling bagusnya adalah syarah Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Aqidah Wal-Wasithiyah. Sangat bagus bagi pemula mempelajari nama asma sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Karena banyak sekali ahlul bid'ah wa dhalal menyimpang di dalam masalah ini. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, nam, dan kelompok-kelompok yang lainnya yang menyimpang di dalam masalah asma wa sifat. 6 masalah asma wa sifat. Walaupun ada yang lain seperti lum'atul i'tiqad, tapi yang 6 untuk dasar pemula, 6 bagusnya Imam Ibn Utsaimin rahimahullah syarah 6 aqidah al-wasithiyah syarah al-Imam Ibn Utsaimin Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Nah, itu dalam masalah asma sifat. Berbicara atas nama Allah, berbicara tentang Allah tanpa didasari dengan ilmu, terkhusus di dalam asma sifat, wa af'alih dan perbuatannya Allah, wa wasfuhu bidzi ma wasafa bihi nafsuhu wa wasafa bihi rasuluh sallallahu alaihi wasallam, dan dia malah justru bertentangan, bertolak belakang dari apa yang Allah sifati, dari apa yang Rasulnya pun mensifatinya, selalu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Fawa ashadu syai'in munaqidah wa munafat li hikmatin man lahu kamalul khalq wal amr. Maka dia yang demikian itu ashadu syai'in munaqidah, perkara yang paling bertentangan, perkara yang paling bertolak belakang di dalam hikmah yang mana Allah Subhanahu wa taala hanya milik Allah lah kesempurnaan di dalam penciptaan dan perintah. Wa qad hun fi nafsir rububiyyah wa khasa'isir rabb fa inna safain sadara dalikan ilmin fahuwa inadun wa aqbah minal syirik wa azam izman indallah. Maka berkata atas nama Allah, berkata, berbicara tentang Allah di dalam asma sifat wa af'alih, nam ini sangat bertentangan dengan hikmah Allah. Juga sama saja dia sudah mencela di dalam rububiyah Allah dan kekhususan milik Allah. Juga kalau dia didasari dengan ilmu, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, fahuwa inadun, maka ini adalah kesombongan, permusuhan. Aqbah, lebih jelek lagi, lebih buruk lagi daripada kesyirikan. Wa azamu izman indallah, dan yang paling besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innal musyrikal muqirra, karena orang yang musyrik yang menetapkan sifat Allah, khairun, lebih baik, kata siapa? Ibnul Qayyim rahimahullah. Lebih baik minal mu'attilil jahil li sifati kamalih, daripada mu'attil, orang yang menghapus nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, menentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kama anna man aqara li malakin bil mulk wa lam yajhad mulkahu wa la sifati allati istahaqa biha al mulk lakin ja'ala mahu syarikan fi ba'di al umur yuqarribu ilayh khairun mimman jahada sifatil malik wa ma yakunu bihi malikan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sama seperti, mirip seperti anna man aqara li malakin bil mulk, dia menetapkan ada satu raja dengan kerajaannya, dia tetapkan dan dia tidak menentang raja tersebut. Wala sifatil ladzi istahaqa bihal mulka, dan juga dia tidak menentang sifat-sifat kerajaan yang dimiliki oleh raja tersebut, dari kekuasaan, kekuatan raja dan lain sebagainya. Lakin akan tapi dia malah menduakan rajanya pada setiap perkara. Ya, dia jadikan sebagai batu loncatan untuk mendekatkan dirinya hanya kepada raja. Nah, yang demikian itu lebih baik daripada yang menentang sifat-sifat raja. Rajanya, raja dunia memiliki sifat kuat. Dia tentang raja enggak kuat. Ya rajanya lembek misalkan. Dia tentang sifat raja itu. Padahal rajanya hebat. Dia malah mengejek. Nah, wa ma yakunu bihi malikan, dan juga dari apa sesuatu yang menjadi nam ciri khas sifat raja tersebut, dia tentang, dia tolak, dia musuhi. Nam wa hadha amrun mustaqirun fi sa'iril fitr wal 'uqul, perkara ini adalah perkara yang fitrah, sudah tertancap di dalam fitrah sanubari manusia dan akal-akal manusia. Fa'inal qadhu fi sifatil kamal wal jahdu laha min ibadatin wasitah bainal ma'budil haq wa bainal 'abid yataqarrabu bihi bi ibadati tilkal wasitah i'dhaman lahu wa ijlalan. Naam, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa'in al-qadhu fi sifatil kamal wal jahdu laha min ibadatin wasita bainal ma'budil haq wa bainal 'abid. Naam, yataqarrab ilayhi bi ibadati tilkal wasita idhaman lahu wa ijlalan, fada'u ta'til huwa da'un 'udhal ladzi la dawa'a lahu. Naam, maka celaan yang mana di dalam masalah sifatul kamal, sifat yang sempurna, penentangan kepadanya, artinya dia menentang sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Nah, min ibadatin wasitah, wasitah bainal ma'budil haq wa bainal 'abid, dibandingkan dengan orang-orang musyrikin yang menjadikan sesembahan nam perantara antara dirinya dengan Allah. Yataqarrabu bi ibadatil kal wasitah, dia menjadikan perantara tersebut sebagai bentuk taqarrub. Nam, dibandingkan dengan orang yang menentang sifatul kamal, sifat yang sempurna milik Allah, maka da'ut ta'til, penyakit ta'til, penyakit ta'til, meniadakan ya sifat-sifat Allah yang sempurna. Allah maha perkasa, Allah maha penyayang, diingkari, dihapus ya, dihapus oleh dia. Ini yang pertama. Yang kedua, orang musyrik, dia menyembah patung berhala, tapi dia tidak menghapus, dia tetap meyakini bahwasanya Allah yang maha kuat, yang maha memberikan nam penyayang. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang lebih parah adalah mereka yang menghapus sifat-sifat Allah, kesempurnaan milik Allah, dia hapus. Fata'til huwa da'ul 'udhal. Nah, menghapus nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna, ini adalah penyakit yang mematikan. La dawa'a 'alaih, enggak ada obatnya. Nah, ya, dia hapus Allah maha tinggi, Allah maha perkasa, dia hapus. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia hapus sifat Allah yang maha tinggi, dia ganti Allah dengan dirinya, seolah-olah dia sendiri yang maha tinggi. Dia hapus ketinggian milik Allah. Walihada, oleh karena itu, nah, oleh karena itu, hakallahu an imamil mu'attilah Fir'auna. Oleh karena itu, Allah menghikayatkan tentang para pemimpin, pimpinannya Mu'attilah. Siapa? Fir'aun. Fir'aun mengingkari terhadap Musa bahwasanya nam ketika Musa mengatakan Allah di langit, Allah di nam di langit, diingkari oleh Fir'aun. Nam diingkari oleh Fir'aun dan mengejek Nabi Musa alaihissalam, diejek, dihina. Fir'aun mengatakan, ya Haman, wahai Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbaba, bangunkanlah untukku menara yang tinggi, bisa saja aku dengan itu menjadikan sebagai sebab naik ke langit. Fa'attali ila ilahi Musa, dan aku melihat kepada sesembahannya Musa, dan aku menyangka bahwasanya Musa adalah pendusta. Ini menghapus Allah ada di langit, ya, dengan apa? Dengan menuduh Musa sebagai pendusta. Padahal Musa alaihissalam menetapkan Allah ada di langit. Musa alaihissalam menetapkan bahwasanya nam Allah subhanahu wa ta'ala ada di langit. Tetapi Fir'aun menghapusnya, menta'tilnya. Ma'tilah menghapus. Sama seperti apa? Sama seperti kufar Quraisy ketika apa, perjanjian Hudaibiyah. Ditulis bismillahirrahmanirrahim, maka dicoret oleh Amr, Suhail bin Amr dicoret. Qalu faman rahman, siapa rahman ini? Faman adri man rahman, kita enggak tahu ar-rahman. Rahman nama dan sifat Allah, nama Allah mengandung sifatnya. Nah, yang sempurna milik Allah Azza wa Jal. Dihapus oleh kufar Quraisy, ganti bismillahirrahmanirrahim, diganti. Jangan pakai bismillahirrahmanirrahim, gantinya apa? Bismika Allahumma. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan tentang mereka apa? Wa idza qila lahumur rahman qalu faman rahman, ketika dikatakan, disampaikan kepada mereka Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, mereka bilang, mereka membantah dengan mengatakan apa? Faman rahman, siapa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman itu siapa? Nauzubillah, ini penentangan terhadap sifat Allah, nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Wahtaja Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari fi kutubi 'ala al-Mu'attilah bi hadhihi al-ayah. Maka Abu Hasan Al-Ash'ari membantah Mu'attilah nah di dalam kitabnya dengan ayat ini. Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbaba asbabas samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba wa qad dhakarna lafdahu fi ghairi hadhal mawdi' wal qawlu 'ala Allah bila ilmin wa syir mutalaziman. Sehingga kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, berdusta atas nama Allah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, juga melakukan kesyirikan, itu nam berkawan, saling memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Nah, ini Fir'aun, Imamul Mu'attilah. Nah, kemudian kisahnya kufar Quraisy menentang nama Allah Ar-Rahman. terang-terangan. Qalu wa idza qila lahumur rahman. Qalu famar rahman. Ya. Nah, karena berbahaya menghapus, menentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini sangat-sangat berbahaya. Yang mana kita sebagai manusia sangat butuh meminta kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang agung milik Allah Azza wa Jal. Tetapi Fir'aun, orang-orang musyrikin, ya, dan yang semisalnya dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Mu'attilah, dan yang semisalnya menghapus, menentang, mentakwil dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Fahadha dalal. Waliyadu billah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwata illa billah.